bongeng syirik. Syirik dah bid'ah, bid'ah dah. Yang Nabi itu royak poin penting dalam nak cuba menyelesaikan masalah takut kepada puak 99. Allahu Akbar. Allahumma fiqna li ta'atik ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin ya Allah. Uktubna ma'a syahidin, uktubna ma'a syahidin ya Rabb. Dan kalau tidak kuasa nak buat serupa dengan hak Nabi sungguh-sungguh, maka perintah yang kedua, waqaribu, perintah yang kedua sini. Yani usahalah supaya dekat dengan darajat kesempurnaan amalan yang sebenar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa tak ada zain usapa ke perangkah Nabi wa, wi dekat dengan Nabi sedekat-dekat yang boleh. Itu makna waqaribu. Pentafsiran qaribu di sini, pentafsiran saddidu sini adalah daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia juz 1 muka sekitar 25. Siapa nak ikuti dalam bahasa Arab pentafsiran kepada kalimah saddidu wa qaribu, kembalilah kepada ulama-ulama yang mu'tabar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kepada hadis Bukhari, sahih Bukhari. Dialah yang mentafsir dalam bentuk yang saya terjemah kepada bahasa Melayu, masuklah tazkirah ni. Itu tok guru kita yang beri tafsir kalimah saddidu wa qaribu. Mana nombor dua? Qaribu ni amalan nombor dua. Tapi tak nak jatuhkan, kena duduk masuk neraka lagi insyaAllah ta'ala. Bila duduk di kan qaribu. Dekat sekali nak sapa pada kanak sempurna. Saddidu tu sempurna 100%. Ataupun 99%. Wih supa dengan Nabi SAW. Hak ning lah hak demo duduk jadi kacas. Tu jadi bukan orang panggil berdoa kerana Nabi perintah tu. Nah, Nabi buat lah ni. Nabi buat lah ni. Ha ni kita nak buat lah ni. Boleh dia demo duk pasal sahih pasal yang tak makan Nabi tu. Ha, demo berasa nak suka pada orang belah tu. Berasa kata belah tu tu orang panggil berdoa. Nabi naik kereta tak demo tanya. Subhanallah, benda-benda seperti itu adalah benda orang panggil kalimah-kalimah yang cukup tidak mengertikan kalau kita dengar. Tetapi sebenarnya tak sahlah kita tu jadi nampak pelat-pelat. Saya kita. Ui jadi berasa kata Tuhan hatta rasul tu arti dia nak buat ui siapa ajari Allah kepada kita serta dengan contoh. Selalu dah. Bukan sekadar wayak kata Tuhan kata gini dah. Dia buat contoh selalu dah. Katanya, buatlah ni manusia. Tengok aku buatlah ni. Aqimus salah. Tengok. Diri oleh muakkas mayat. Pati ayat pada sahabatnya, sallu kama raaitumuni usalli. Nak terima perintah aqimus salah? Ya, ayat pada sahabat dia, dia kata, semaya oleh muhe sahabatku, seperti mung nampak aku semayalah, namung semayalah tu, jangan tak serupa aku semaya. Dia tak serupa aku tak jamin. Allah tidak suruh buat hak tak serupa dengan aku. Nyak tu ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu tu kasih pada Allah, hey, sahabatku, turunlah aku. Nasihat Allah Ta'ala kasih kamu. Jalan nak kasih pada Allah, iaitu turun Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sebenarnya kata oleh Muhammad, jika kamu tu kasih kepada Allah sungguh, maka turunlah aku, nasihat Allah Ta'ala kasih kepadamu. Oleh itu nak turun Nabi itulah, di zaman yang banyak penyakit-penyakit, halangan-halangan, hasutan-hasutan, sekatan-sekatan, gelap kepada kegelapan-kegelapan yang dipasak, syubhat-syubhat, kekeliruan yang dibuat, menyebabkan kita ni susah nak pergi turut Nabi 100% di zaman yang kuning ajaran Allah Ta'ala ni. Cerah menyuluh ajaran Allah adalah secerah kuning. Tak serupa zaman Nabi, cerah menyuluh ajaran Allah adalah secerah matahari. Sebab itu yang beza teruk kita lah ni. Tapi alhamdulillah dah. Hawa kita biasa ada gelap cerah kuning pun jadi pakar kerja. Kalau orang duduk tengah tarik cerah kuning tu tak ada nampak sikit habuk di kacamata demo. Tak ada hega langsung cerah kuning. Tapi alhamdulillah kita orang duduk gelap ni. Cerah kuning bobo boleh tupai. Bobo boleh nampak. Aku harap besar-besar lah lu tak nampak dah. Waliyazubillah min dalik. Marilah kita terima perintah Allah katanya. Perintah Nabi katanya. saddidu wa qaribu. Yo ya hatus. Wa abshiru. Kalimah abshiru ni makna apa? Dan bergembiralah dengan amalan-amalan yang tetap. Wa'u jadi istiqamah. Jangan wa' boleh 10 kali tinggal. Sikit pun tak apa. Walaupun ianya sedikit atau kurang sempurna. Wa'u jadi seumur. Kurang sikit tak apa. Boleh qaribu tak apa dah. Tak boleh sadidu pun. Tapi nak jadi daimun. Mustamirun. Senantiasa. Sama-sama. Istiqamah. Istiqamah. Buat sama. Absiru ya kata. Tasawasa using. Berasa yakin kata Nabi. Berasa yakin kata ikhlas. Absiru. Naklah kamu tu berasa gembira. Tak usah berasa takut. Senyatu ya suruh. Senyatu ya ada orang kita manusia ni. Tuhan wira nyatu. Wah sekadar orang kita lebih pada tu Tuhan buh. Tuhan jamin. Tuhan memperakal sempurnakan. Karena kita tu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah Ta'ala memberi keberatan ke atas satu diri. Kecuali koda yang dia kuasa. Apa yang ada dalam perasaan dalam kekuatan dia. Maka Nabi ni royak kepada sahabat dia untuk melari dan melepas diri daripada puak 99 adalah royak dengan koda yang Allah tu beri kekuatan kepada dia saja. Sebab tu dia wari 2-3 kalimah yang memberi arti darajat-darajat kekuatan. Sadidu pada orang kuat sungguh-sungguh. Wa qaribu orang nombor 2. Wa absiru boleh jadi nombor 3 sini. Dari segi kejiwaan absiru ni. Jangan kamu rasa susah hati. Rasalah gembira semua dengan apa yang kamu buat. Itu maknanya perintah Allah Ta'ala. Lepas tu ia kata lagi. Ia tambah. Ini orang tambah isi hakikat pengertian. Nak jadi lebih. Menolongkan nak utak sewa jadi sahabat duk teriak. Sahabat duk teriak. Nah. La ilaha illallah. Dia kata gana. Dia kata fawalladhi nafsi biyadih. Dan demi Allah yang diriku di tangannya. Ma antum fin nasi illa kasyamati fi jambil ba'ir. Tidaklah kamu dalam jumlah manusia semuanya kecuali seperti calik tumpuk bulu di sebelah tepi badai unta. Atau seperti tumpuk calik di celah kaki binatang. Kaki tak apa, zirak kaki tak apa tu kali. Pasti dia kata inna ma'akum la khaliqatain. Ya Allah. Sesungguhnya bersama kamu tu ada dua makhluk ya kata. Dua perkara. Dua kejadian. Tidaklah kedua-duanya. Maka lata fi syai'in qattu illa katsarata. Tidaklah keduanya di dalam sesuatu perkara kecuali keduanya itu melebihinya di segi bilangan. Dua kali banyak dua kali Musa takut apa lah. Karena mengaat di samping kamu tu ada dua lagi kejadian Allah Ta'ala. Iaitu gapa dia hak banyak dua kali ada yang masuk dalam satu perkara lain. Dia mesti kena melebihi perkara lain, hak lain berada dua kali ni. Di segi bilangan tu makna kasarata. Yaitu Ya'juj dan Ma'juj dan mereka yang binasa daripada jin dan manusia yang kafir waliyazbillah min dalik. Dua makhluk khaliqatan di sini ditafsir oleh hadis ni sendiri katanya satu Ya'juj dan Ma'juj, duanya iaitu orang kafir daripada jin dan manusia. Hakning ni banyak jumlah dia 99 jumlah katanya berbanding dengan jumlah manusia yang mukmin. Itulah hakikat sempurna. Sebab itu kita ni orang-orang Islam kita rasa adalah peluang sikit sebanyak tu. Kita tak tahu kata kita ni setara mana peluang 1% boleh duk. Kita tak tahu. Allah Ta'ala al-alimul hakim. Kita tak usah nak tanya aku ni masuk 1% tak sahabat tak tanya situ. Sahabat ia disuruh oleh Nabi supaya saddidu wa qaribu wa abshiru. Tiga perintah Allah Ta'ala. Tiga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga tu sudah. Wah tiga tu sudah. InsyaAllah Ta'ala. Kamu tu ya kata akan Allah Ta'ala permasukkan bersama-sama dengan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Itulah satu hakikat mengenai dengan 99% daripada ahli neraka wallahu azbillah, daripada anak cucu tak ada. Saya royak dah. Pasal 99% ini adalah orang kena masuk neraka, ada hak kekal, ada hak duk lama, ada hak duk start, ada hak duk tak ada kena azab. Mau masuk neraka, selalu diusaha oleh orang-orang syafaat tu, tubik syafaat. Tak ada azab banyak. Itu ada macam-macam. Mudah-mudahan kita tak ada masuklah, tak kenalah. Nah, waliyazubillah daripada neraka, waliyazubillah min dalik. Adapun ahli syurga, hak yang direct tak ada kena pergi ke neraka, hanya 1%. Atau kita nak kecek bahasa Nabi ke, tiap-tiap 1,000 tu seorang. Tu bahasa Nabi. Ataupun tiap-tiap 100 tu seorang. Bahasa Nabi. Bahasa ilmu hisab, kanisab zaman baru ni, dia kata 99%. Tu bahasa kanisab baru. Ikut kita nak sebut bahasa mana. Yang pentingnya, sama ada akal ni secara tepat begini, seperti mana setengah-setengah pendapat ulama, ataupun akal ni tidak menjadi suatu penilaian pasti, bahkan akal ni merupakan satu kinayah, yang kata ahli neraka tu adalah sangat banyak, ahli syurga adalah sangat sikit, pun yang pentingnya sikit tu susah kita nak nyuruh masuk pergi. Terutama orang perempuan, saya nak cuba ulangkan sekali lagi, bahwasanya orang perempuan yang sangat sedikit dari yang sikit. Dia ni jumlah yang sikit dari jumlah yang sikit. Sedikit dalam sedikit. Waliyazubillah min dalik. Oleh itu, maka marilah kita cuba fikir. Bersungguh-sungguh. Jadi sengoti dan sebenar. Jangan kita fikir jadi sekaligus. Kaduk di majlis ilmi yang kita mikir. Berkelip tidak cuba mikir. Tak tangan atas air. Berasa sungguh-sungguh. Kita nak gilah mana. Nak jemerah ala hasyar ni belah mana. Satu Allah yang cukup unwai, cukup huwahara, cukup susah. Nah, kita lah dunia ni duduk dalam keadaan yang diuji, tetapi tidaklah sesusah apa yang kita nampak di padang mahsyar. Marilah kita masuk pada hakikat hisab dan janji pula. Apabila kita tu sampai di padang mahsyar, Allah Ta'ala dia kena cek amalan-amalan kita. Malah mana pula cara cek ajaran Allah royak secara mana? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak setara mana. Ini kita kena ngaji usmati. Sebab benda ni berhubung dengan akidah. Akidah yang mesti disimpul secara kuat sebagai iman mengenai dengan umurun ghaibiyah ya panggil. Benda-benda yang pesing ghaib yang kita kena percaya dari Allah, dari Rasul. Tak boleh nak pergi buat jamah dengan tangan, dengar dengan telinga, tengok dengan mata benda yang dicerita tu. Nah, oleh itu, maka marilah kita cuba memperbaharuikan iman kita pula di tengah-tengah ala kelai kabuk pada mahsyar ini dengan hisab pula dah. Hisab ni kita nak jadi bahasa Arab kita pakai tu. Pak kita uti sebab kata hisab ni makna kira cek amalan, hitung amalan, kira amalan, peksa amalan, periksa amalan, sok suan kerja-kerja kita tu sosok. Dikatakan hisab. Mengerti bahasa bahasa Quran. Maaf, bahasa Quran ni. Dah. Dia kata gana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa'a ahadakumul maut. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سورة الأنعام آيات 61 dan 62. Maksudnya, dan Allah yang maha kuasa ke atas hamba-hambanya, dan dia mengutuskan ke atas kamu akan malaikat-malaikat yang menjaga kamu hingga apabila datang ke atas kamu oleh ke atas seseorang kamu untuk oleh mati. Siapa masa mati telah memati akan dia oleh rasul-rasul kami iaitu ra'a Israel wahum la yufarritun. Mereka itu tidak taksir sama sekali, tidaklah kata nak telajak ambil belum pada hari dia ke, menek dia ke, ataupun nak gilpah pada menek yang telah ditentu dengan secara biar dan taksir buat halabaladak. Buat malaikat Israel ni tepat dengan waktu dia. Ni 10 minit. Begitulah keadaannya. Tumahum la yufarritun. Selepas pada mati siada, summaruddu ilallahi maulahumul haq. Ni ayat kita duduk ngaji nombor satu. Kemudian dikembalikan mereka kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar. Oklet Tuhan belaka. Hak comel pun oklet Tuhan, hak kemacar pun oklet Tuhan, hak juh pun oklet Tuhan, hak jahat pun oklet Tuhan, hak mukmin pun oklet Tuhan. Hak kafir pun oklet Tuhan, hak munafik pun oklet Tuhan belaka. Klik lagi kepada satu rebel di sana. Seperti mana dunia duduk di bawah, duduk dalam lingkungnya bumi Allah, maka akhirat esa akan berada di tempat mahsyar Allah Subhanahu taala sepening. Allah ni pun kafir pun dalam bumi Allah, munafik pun dalam bumi Allah. Nah, semua Allah pada dalam bumi Allah, semua manusia pada dalam bumi Allah, dalam bumi Allah belaka. Begitulah di akhirat esa pula. Ketahuilah bahawa kepunyaannya lah segala hukuman. Ala lahul huk. Allahu akbar. Orang lain tak boleh nak berhukum lah. Di saat tu habis hukuman manusia walaupun secara zahir. Dunia ni ada juga hukum manusia secara zahir, walaupun secara hakikat bukan hukum manusia lah dunia. Ala lahul huk wa huwa asraul hasibin. Dan ialah Allah Ta'ala secepat-cepat pengira dan penghitung. Ia tak ada kena pakai komputer, ia tak ada kena pakai alat, tak ada kena pakai kalah, tak ada kena bilang jari tangan, jari kaki, tak ada kena bilang apa. Allah Ta'ala kun fayakun, kun fayakun. Ia tak ada serupa dengan kita. Maka asraul hasibin, komputer cepat, cepat lagi Allah Ta'ala. Asraul hasibin, hasibin dalam dunia, hasibin dalam akhirat esok, tak ada lagi lawan Allah Ta'ala. Sebab itulah yang maha cepat dalam mengira, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hakikat bak hisab, kita kena reti hakikat dia belah tu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. Suratul Nisa ayat 86. Maksudnya, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka hendaklah kamu beri hormat balik dengan sebaik-baiknya. Hormat balik dengan molek. Assalamualaikum, saya kata kepada kamu. Kamu kata, waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah saya lagi. Bi ahsana minha. Orang tanya, orang kata kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi. Kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buh, wabarakatuh saya lagi. Itu makna, fahayu bi ahsana minha. Naklah kamu beri jawab dengan lebih baik daripadanya. Orang kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Buh, saya lagi berapa. Nah, mana hayu minha bi ahsana minha. Allah Ta'ala ajak. Aurudduha. Atau kamu tolak. Tak sah jawab. Tak sah jawab ataupun jawab dalam bentuk yang tak. Misalnya, kalau kafe, assalamualaikum dan sebagainya, jawab dalam bentuk rak. Inna Allah, sesungguhnya Allah tu, kana ala kulli syai'in hasiba, adalah amat pengira atas tiap-tiap sesuatu untuk dibalas dan diberi balasan. Siapa salah tu dalam Islam ni, beri salah, jawab salah tu, Allah kira je. Kira belaka, panjang ni jawab dia, beri sepanjang ni. Jawab dia panjang ni, beri panjang ni. Beri salah sekadar ni, beri sekadar ni. Beri salah niat molek, beri sekadar ni. Jawab salah dengan ikhlas hati, beri ni. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Sikit ya. Buku-buku salah kita rasa perih-perih main-main, huduh-huduh. Tak ada berasa orang nak ambil kira apa. Kadang-kadang tak kira, tak ada rasa nak murih salah-salah. Tetapi dalam Allah Ta'ala dia kira belakang. Padahal ayat ni umum. Tapi yang kita boleh ekor betul ayat beri salah. Sebagai nak memberitahu bahawa sebenar rek-nge-rek-nge belah tu pun Allah Ta'ala juga mengira. Beri pahala, beri harga, beri nilai juga. Tak ada benda free dalam Islam, tak ada free. Semua ada harga. Lek malak boleh tak malak. Tak malak pun kuat. Sari'ul hisab. Allah tidak lalai dengan segala perkara yang kamu amal. Amallahu bighafin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lalai dengan apa yang kamu duk kerja, hai orang-orang zalim. Kata Tuhan tak nak ambil kira muduak wak nyanyo kau orang akan kata huduh kau orang akan. Nah, atau duk berdeki kau orang dan sebagainya. Ulias billah min dalik. Yang ketiga, tu hakikat. Hakikatnya Allah Taala cepat kira. Yang kedua, semua kira. Tak ada Tuhan tak kira. Kira belakang. Walau kecil setara anak, wasa perih setara anak, walau kita berasa tak ada nak kena kira apa, tak ada apa, Allah kira belakang. Itu hakikat, tu kena reti hakikat. Hakikat. Kaedah-kaedah tu yang mengandungi benda sungguh. Itu mana hakikat. Nampak itu? Yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa inna lilmuttaqina lahusna ma'ab. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab wa muttakiha yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa sharab wa 'indahum qasiratut tarf atrab hadha ma tu'adun liyawmil hisab in hadha larizquna ma lahu min nafad. Suratul Sad. Nah, Suratul Sad sampai ayat 54. Maksudnya, dan sesungguhnya bagi orang muttaqin itu adalah eloknya tempat kesudahan dia. Masya Allah, orang muttaqin lagi tempat suk pelayarannya comel sekali. Kalau kita dengar tu muttaqin, orang muttaqinah, taqin, orang taqwa kepada Allah Ta'ala. Orang ada perasaan hati takut untuk kontrol hidup dia 24 jam. Allahumma rizuknal taqwa ya Allah. Allahumma ati nafsina taqwaha ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha ya Allah. Jannati adnin. Tak kata elok balasan di syurga adnin. Mufattahatan lahumul abwab. Yang terbuka bagi mereka itu akan pintu-pintu. Pintu terbuka. Bermari dia. Futihat abwab, futihat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Allahu akbar. Kemudian duduklah mereka itu dalamnya. Duduk menyangai ibarat pada orang seni, orang tak ada susah ke apa. Dan dia minta, ya da'una fihani, orang panggil ke apa? Sang, sang makanan yang banyak, fakihah, buah kayu yang banyak. Segala buah kayu macam buah kayu. Nama buah kayu lah dunia ada belakang karak. Cuma buah tak serupa. Wasyarab! Dan minuman yang banyak. Segala minuman lah dunia ni, boleh. Tak ada benda haram dalam akhirat esok. Semua halal. Arak pun halal akhirat esok. Wa indahum qasiratut tarf, dan di sisi mereka itu adanya bidadari-bidadari yang mata dia tak nak tengok ke lain, dia tengok kepada suami dia sama. Balah tu Tuhan royak benda sedap. Qasiratut tarf mana tengok kepada lelaki yang sama, tak puas tengok pada lelaki yang daripada ahli syurga tu. Tu bidadari kerja dia. Tak ada sebab kerja orang bini isteri orang mukmin lah dunia ni duk tengok gaduh ke lain. Nah, tak nak tengok pada suami. Bahkan dia tengok pada suami hatta sedak sekali barangkali kepada orang isteri-isteri kita dan sebagainya. Nah, qasiratut tarfi ni bila dari ni tengok pada suami dia sedak sekali, tak nak tengok ke lain. Mata dia tercong kepada isteri suami dia sama. Allah Taala buat sampai itu lalu. Habis-habis suk terik keserenakan ya Allah Taala cadah ke dalam syurga esok. Allahu akbar. Atrabun, atrabun makna umur tua belaka, sebaya belaka. Bidadari itu tak ada kata ni halus ni besar tua muda dah. Atrab sebaya belakang umur berapa tu kata setengah ulamanya umur sebaya atas juga, tapi Allah Alam tahu jadilah mana umur 33 yata umur 33 Ibn Salasin wa Salasun. Nah, Ibn Salasin wa Salasin, nah, anak 33 yata ni umur 33 dalam syurga. Kata setengahnya orang tina pun umur 33 juga, banatus salasin wa salasin juga anak orang tina yang umur 33 juga. Kalau tina qaditu berkali hak camin sekali Allah Taala alam. Nah, itu ada sabit dalam beberapa asar. Mungkin ada asar lain lagi yang memberi pengertian lain. Itu saya atas sebahagian daripada dapat sabit daripada riwayat. Kemudian dia kata hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Dia kata pada ahli syurga, pada muttaqin tu. Dia kata inilah dia hak kui kamu ni. Surga lah, terbuka pintu lah, duk sangat tak takhusi lah. Dan kamu tu maknanya duk depan kamu buah-buahan minum-minuman. Ya buah-buahan minum-minuman ni makan ni orang senang ni, orang-orang miskin tak ada buah-buahan minum sedap. Makan ni orang mewah dia panggil. Ya tak nak makan mana dah nasi-nasi tu. Ya orang mewah dia tak makan mana dah benda-benda asasi makan benda-benda orang panggil tarfih ya, barang-barang kemewahan, kemewahan. Nah, wa indahum qasiratut tarf, dan bagi mereka itu anak bidadari duk dijaga. Ya Allah. Atrab hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu pada hari perhitungan, perkiraan amal. Ini hakikat. Hakikatnya perhitungan amalnya ada dan ditekankan dalam waktu memberikan balasan kepada orang-orang muttaqin. Banyak lagi lah ayat-ayat berhubung dengan muttaqin ini banyak. Nah, dia kata inna hadza la rizquna, inilah rezeki kami bagi para kamu hei puak-puak ahli syurga, hei puak muttaqin. Ma lahu min nafat, tidak ada baginya habis, tak habis dah. Wah kayu ni tak habis dah. Nah, minuman ni tak habis dah. Nah, falahum ajrun ghairu mamnun, dalam surah At-Tin juga. Bagi mereka itu balasan yang tidak putus-putus, tak putus dah sampai. Itu nak ayat kata khalidina fiha, kekal kita ni rahlatul wujud wal khulud kita. Nah, perantauan ada dan kekal, kekal kita. Nikmat pun kekal, adik pun kekal, rezeki pun kekal. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ayat kata dalam surah As-Sad ayat 54. Inilah rezeki kami, tidak punah-punah, tidak habis-habis rezeki ini. Itu makna kekal. Nah, sebab itu marilah kita pakat-pakat sungguh kira ini sekotilah. Nah, pasal waktu tak imolaklah. Nah, kalau kita tu kau tambah ilmu, maka kita kau tambah kira pandalah waktu tu. Janganlah ilmu tambah kira tak tambah. Hisabu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar radhiyallahu taala. Kiralah diri kamu sebelum daripada kamu tu akan diperkirakan oleh Allah taala. Kira dirimu dulu. Tulalah kira, tulah esok pagi petang pagi ni wak gapo dah. Nah, petang hari ni wak gapo pula, tengah hari wak gapo, 10 hari bawah ni wak gapo, seminggu bawah ni wak gapo. Isteri kita dari mana, anak kita dari mana, tahu semua. Cek banci kita sebelum daripada orang nak cek banci kita. Marilah kita nah sama-sama tengok pula akan sikap manusia terhadap hisab. Sikap manusia terhadap hisab. Nah. Sikap manusia terhadap hisab. Gapo dia? Perangai manusia Allah ni terhadap benda hisab ni ada tiga bentuk besar-besar. Kita tengok kita dah puak mana. Puak pertama, takutkan hari hisab. Itu puak yang pertama. Dia katakan apa ni? Ni puak ni orang panggil puak ulul albab. Hak kita duk caca, duk buat semua ahli majlis ilmi kita ni. Duk kaca mengaji ni, dia digapa ni, jadi ulul albab. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-laili wan-nahari la-ayatin li-ulil albab. Ulil albab. Kita nak pada ulil albab. Nah. Ha, tu dia. Ulil albab ni mana orang yang hati dia tu pakar sungguh hati dia. Ada hati hak pakar. Hati dia tu ada kerja, bukan kata hati mati, hati mapuh, hati rusak, hati cedera, hati sakit. Allahu Akbar. Hati, penyakit hati ni banyak, penyakit hati ni banyak. Dalam keadaan hati penyakit banyak, tak ada tok bomo pesak pula dah. Dunia, segala dunia penuh dengan macam-macam penyakit hati. Tapi tok bomo kau sari kau tak ada orang bu. Penyakit takabur, penyakit apa dia nifak, penyakit syak, penyakit hasad deki, penyakit segala penyakit deki. Banyak orang ada boh penyakit tapi orang penyakit, orang nak baiki penyakit tak ada. Sebab itu wahai ahli majlis ilmi sekalian, kita ni berhajat kepada bomoh hati. Tak ada bomoh hati hari ni. Bermohok camnan sungguh bahati tak ada. Kita sudah tentu obat tu ada tok bomo kurang. Ada sengah tak sedap bomo tak sepakai ubat hak sengah hati. Obat hati ni lain pada Quran dengan hadis ni tak ada sejarah. Orang beki hati dengan lain pada isi Quran dengan isi hadis tak ada sejarah. Siapa nak beki hati obat dia dua. Quran dengan hadis tak ada dah hati tak jauh terima beki lain daripada isi Quran dengan isi hadis. Tak ada besar sejarah. Katanya orang tu comel dengan dibuat oleh lain pada Quran dengan hadis. Tak ada sejarah Islam balah tu. Tapi lah ni Quran ada. Hadis ada. Tak ada orang nak pergi ambil. Mari duduk ramung, ribuh. Masuk jadi obat usia hati. Tak ada. Tok bomo tu sadah. Tok bomo pun. Masya Allah tu lah bagaimana. Bagaimanakah penyakit tok bomo zaman learning subhanallah Tuhan lah punya tahu belah mana tok bomo ada penyakit. Bomo tu sendiri penyakit kena masuk hospital pun banyak oleh azbillah min dalik. Sebab itulah tok bomo tak penyakit tu sangat sedikit oleh azbillah min dalik. Kita nak minta lah daripada bala-bala yang ada pada penyakit hati sangat banyak. Kita nak bina ulul albab. Hati banyak. Kalau kita perhatilah dunia ni, penyakit zahir hak tak ada payah bela ni, gudih, kurak, sakit kepala, sakit perut, sakit demik, gapo ni tak ada payah benak bela mana berbanding dengan penyakit hati. Tetapi kita dapati dalam semua orang ada wajah peduli pada penyakit zahir ni, sedunia ada percaya pada penyakit zahir. Kau negeri maju, kau ramah doktor-doktornya. Kau pisuk benar penyakit begitu, kau penyakit mari obat, kau banyak. Dalam hatu sakit penuh hospital juga. Penuh hospital, tak cukup hospital. Lepas kita tak cukup hospital ni pun, tak cukup tani, tak cukup hospital. Di tengah-tengah orang ada pedali, boleh penyakit begitu lalu tu, tak cukup hospital. Cuba kita fikir tengok, bagaimanakah dengan penyakit hati orang tak ada peduli apa ke dia tu. Kalau kita kira kata tak ada hospital dunia ni penuh penyakit hati, alhamdulillah. Cuba kita fikir dengan sungguh-sungguh, mana siapa, mana pihak yang bercakap pada penyakit hati? Tuan sendiri bila kata ada penyakit hati? Kau berasa sakit, berasa malas semayang besok ke tak? Tuan bawa diri dia pergi dengar dia mengajar kau. Supornya kau rasa sakit kepala semua dah peh-peh-peh. Bawa diri dia pergi hospital. Ada gedak balas tu. Tak ada lah dunia ni. Bila tak ada balas tu, sudah tentu orang ada lah dunia ni penuh penyakit jakit saja. Dan kalau berhati. Sebab tak ada orang. Tua sendiri tu penyakit tak ada berdoli. Kalau nak berdoli pun cari tu bomo payah temu. Tok bomo sendiri kadang-kadang pergi nyebuh penyakit lain masuk pergi pula. Alhamdulillah min dalik. Alhamdulillah min dalik. Sebab itulah marilah kita wasa insaf. Sesuailah 99% ahli neraka sesuai sangat. Kalaulah kita tengok orang hidup penyakit dalam zahir ni penuh hospital di tengah-tengah tok bomo beribu-ribu ratus-ratus di negeri, maka apa lagi penyakit hati yang tok bomo kau sari kau payah, kau sari kau tak ada, kau sari kau tak serah pakai ubat hak sengerti. Masa nak pakai ubat pelam, ubat penama dan macam-macam, sudah tentu hati dia kena buruk teruk daripada buruk tubuh badan hak zahir di hospital tu lagi. Marilah kita sama-sama insaf. Benda-benda ni adalah benda hakikat sebenar. Ulul albab yang kita nak bina hati. Balah mana perasaan orang yang terbina hati? Mari kita tengok dalam ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudun al-mithaq walladhina yasiluna ma amarallahu bihi an yusall وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ Suratul Ra'd ayat 21 dan sebelum pada itu. Maksudnya adakah sama mereka yang mengetahui sesungguhnya diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau itulah kebenaran. Orang yang tahu kata Qur'an itu benar. Kaman a'ma? Kaman huwa a'ma? Serupa ke dengan orang buta? Tak serupa. Ini soalan Tuhan. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq? Kaman huwa a'ma? Serupa ke dengan orang buta? Tak terasa kata Qur'an itulah membawa kebenaran? Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya jadi paham benda tu. Jadi ingat kepada hasnati, iaitu ulul albab, orang yang mempunyai hati saja. Ulul albab ni kita depa tak tubik lagi sampai hari ni. Payah temu ulul albab ni, payah temu. Istilah tu hal ulul albab. Orang yang ra dengar bila dia tengok Quran, dengar isi Quran. Tengok pada ikhtilaful laili wan nahar pun dia wasa ada arti, Malaysia ada musing ada arti. Ialah orang-orang yang menyempurnakan perjanjian Allah, perjanjian dengan perjanjian Allah, dan tidaklah meluputkan perjanjian, tidak menyalahi janji, tidak pada mengkhianati janji, dan orang yang berhubung, menghubungi perkara yang Allah Ta'ala suruh supaya berhubung, silaturrahim ke, buat benda baik, hubung dengan benda baik. Lagi pula yakhshawna rabbahum, ni ayah kita siapa dah kita nak baca ni. Nombor satu, takutkan hari kiamat. Takutkan Tuhan mereka itu. Ini tabiat orang ulul albab. Lagi pula, ya khafu nasu al-hisab. Dia tu, takutlah mereka itu akan jahatnya balasan hari kiamat, hari perhitung. Dia takut pada balasan hari jahat. Apa dia hari yang dahsyat. Sebab itu kita nampak bahawasanya, orang ini selalu doa sama dengan doa-doa seperti Nabi doa, dia kata Allahumma hasibni hisaban yasira. Siti Aisyah kata, aku biasanya Nabi dia baca lewat semayalan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Hei Tuhanku, nah, kialah aku jadi mudah-mudah, tak sahih dia payah-payah. Kalau kia payah, syirat tak lepas. Kia mudah-mudah, Alhamdulillah, kia syirat, tak sahih kia banyak lah. Hasibni hisaban yasira. Nanti kita akan ngaji bahas hisab di detail lagi insyaAllah ta'ala. Itulah orang-orang ulul albab. Orang yang mempunyai hati yang hidup. Ulul albab ni, orang yang mempunyai hati hidup. Mereka selalu takutkan Tuhan mereka. Dan takutkan kesusahan yang dihadapi semasa hitungan amal pada hari kiamat. Orang yang kedua, tidak percayakan hisab. Waliyahuzbillah min dalik. Ni pak kafir tu. Inna'uzbillah min syaitanir rajim. Inna jahannama kanat mirsadan littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Suratul Naba' ayat 27. Sebelumnya. Maksudnya kerana sesungguhnya orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Sebab apakah kih boleh masuk dalam neraka jahanam? Sebab mereka tidak percayakan kepada perhitungan amal. Dia tak percaya, kata ada hari orang nak cek amalah dia, tak percaya. La yarjuna hisaba. Innahum, sungguhnya mereka itu orang kafir yang masuk neraka itu. Kanu, adalah mereka itu la yarjuna hisaba, tidak mengharapkan hisab. Kita ni kadang-kadang nyelajak ke siapa batas ni. Kadang-kadang ada. Dan kita nak buat satu kawal tak kira. Satu yang nak cek lah nak buat semacam. Nah, layar tu nak hisab. Kata huduh kau orang, buat huduh kau orang, buat nyanyo kau orang, buat zolain kau orang, buat gapa. Tak kira ada. Sebab hati kita tu tak ada ingat sikit abuk kepada kata nak jadilah nak. Tu masuk dah tu layar tu nak hisab dah tu lah. Tapi ni dah cerita orang kafir. Kita daripada awal sama-sama. Yang di awal menjadi ilmi dah. Ayat orang kafir tu kita ambil pelagai banyak dengan kita. Oh ya, sebab kita ni zaman dabuh. Zaman kedabuh. Zaman orang mu'min lah ni banyak serupa dengan kafir. Zaman lah ni. Dia tak ada arah nak buat. Zaman kuning. Tak ada syar sekabut dah. Sebab tu ayat apa sebut kata orang kafir, kena beringat. Lebih banyak kita beringat daripada ayat-ayat lain. Sebab benda tu banyak duduk dia perangai orang mukmin jamelah ni, perangai orang muslim jamelah ni. Auliazubillah min zalik. Yang ketiganya lalai dengan hisab. Hak ni hak orang muslim ada banyak berdoah. Nah, oleh kerana waktu sangat terhad, maka boleh hadir kita sambung pelajaran kedua atau kita sambung minggu depan kita tengok ada lagi semuka lagi insyaAllah ta'ala. Nah, sekadar ni dulu pengajaran pertama, akan sambung pengajaran kedua insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Kita nampaknya lebih baik kita sambungkan pengajian hak saat ni, sebab minggu depan kita mengaji hal lain pula. Cepat-cepat kita boleh lari daripada kisah pada rahlatul usuk kita insyaAllah secepat mungkin. Kita pada dulu rahlatul wujud wal khuluq dah agak atas 10 kaset 20 kaset sutrik, lah ni 40 dah tak habis duduk sini, dah lekat. Sebab satu Allah ke satu Allah tu penting. Allah yang tidak kecuali pengajian yang tidak ada khusus kepada orang lelaki ke atau orang perempuan, orang tua ke atau orang muda, tak merupakan satu pengajian umum yang mesti diketahui oleh semua apa yang dinamakan manusia, orang-orang yang terasa di kata manusia yang dihidup Allah dengan segala rezeki dan nikmatnya di dunia. Semuanya mesti kena tahu ahwal ini. Dengan sebab itulah 40 jedah kita duk mengaji rahlatul wujud wal khuluq ni, baru duk lekat di pada mahsyar, ngongak-ngongak lagi lah ni. Jauh lagi kita akan nak sampai kepada syurga yang mana khuluq kita di dalamnya insyaAllah ta'ala. Saya duk jangka mungkin sampai dalam 90 kaset ataupun 70 mungkin rahlatul wujud wal khuluq saja. Merupakan suatu rehlah asasiah yang lazimah, tiap-tiap orang itu mesti kena melalui rehlah ni. Oleh itu bersabarlah kita dengan panjang cerita kita, dan kerana cerita kita lebih panjang daripada hadap kecak yang lagi, cerita kita lebih panjang daripada hadap kecak yang lagi. Kita kecak ni orang panggil telaka-telaka ambil benda asasi-asasi, terutama pada peringkat mula dulu di ala-ala sebelum ni. Saya kecek asasi-asasi, kalau nak turut kecek habis kak, jauh benar. Ya pasing pakar tak ada umur ni, jauh benar. Ribu-ribu kesek, ribu-ribu je tak habis lagi. Nah, tapi oleh kerana kita nak jalan sekaligus habis, lepas tu kita nak pergi cari, nak tepat, nak pergi terkis tepat-tepat peting celah-celah tu. Tapi oleh kerana kita ni siapa di alam mahsyar ni, berasa susah nak pergi gaduh-gaduh. Sebab benda yang sangat-sangat membosar ke hati kita. Orang ngaji pun ngaji dengan bosar. Balik orang ngajar pun ngajar dengan bosar hati. Balik orang cari bahan nak beri pun cari dengan bosar hati. Sebab itulah kita tu berasa susah nak pergi lari daripada Allah. Kita nak temu bosan di waktu kita tak ada bosan lagi ni. Kita pakai habis masalah kita untuk kita nak tahu bagaimana kau bosan secara detail sosok. Sekaligus kita tahu dalam umur kita sesengah tu, boleh hadir kita tak ada dah, dah ngaji, dah mati hari dah kita yang menjelih ilmi. Ngaji bawa siapa setengah rahlatul wujud, mati hak ni. Bawa siapa setengah, mati. Tak ada siapa mati belakang. Boleh ada-ada ni lah mana nak jadi, nak suka tak tahu juga. Kita ni duduklah keadaan tu mengadap dia. Ngaji belah-belah, mengadap belah-belah. Hak sapa-sapa lagi, hak tak sapa mengaji pula. Gitulah keadaan. Duk kira bagi hak nak temu. Hak semua kita terpaksa temu. Dan kira benar tak ada sedap lagi sampai hari ni. Duk dalam kubur tak sedap cara dalam kubur. Pria nak mati tak sedap cara nak mati. Duk dalam akhirat dia hasyar tak sedap cara hasyar. Ni akan nak temu tak sedap semacam ni. Pasal apakah kita tak pisah beringat daripada tak sedap hak banyak-banyak berdoa ni. Di alai yang kita duk keluar beberapa detik lagi ada tak banyak lekak dah puak kita ni pun. Pasal apa kita tak bersungguh kira cara benar. Herai kita dengan kelalaian dunia ni. Herai benar. Latar kabu'ah kepada Allah SWT kata ma gharraka bi rabbikal karim. Hayya, apakah yang menjadikan kamu tetap berdaya dengan Tuhan kamu yang sangat boros? Masa untuk nak tengok haning boleh kata banyak benar. Tetapi kita tidak cuba nak peduli. Kalau peduli kita seolah-olah kita lalai. Marilah kita pakat tengok sekali ajaran Allah. Tu ngepek dari daripada kita sama kita. Mari kita tengok pada Allah Taala royak pada kita belah mana. Kita tengoklah kepada sikap manusia terhadap hisab. Sikap yang pertama, insyaAllah lah kita daripada dia lah. Orang takut pada hari hisab. Kita ni semua tak ada pihak berani. Jangan ke hisab di akhirat esok nak menentukan hari neraka dan syurga ni, azubillah. Pesak sedadu, pesak sekat kereta kita tu kita sahabat gang tak sedak dah. Tak ada apa sekarang sekali. Sedadu pun kadang-kadang yang royak, sengoti kadang-kadang yang ambil salah, kadang-kadang tak ambil salah. Pah boleh kan nak ui-ui-ui sikit dia. Lepas berat lalu dah ya. Dia tak ada kerja pun. Pun hati kita lama tak ada nak royak dah. Apalagi hisab di hari yang hisab syadid, azim hari persangatan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kita sangat takut. Dan kita percaya. Kedua insyaAllah bukan kita insyaAllah ta'ala. Tidak percaya pada hisab insyaAllah kita tak ada. Perangai tak percaya pun tak ada. Akidah pun percaya, perangai pun percaya insyaAllah ta'ala. Pada bahasanya akidah percaya, perangai nampak tak percaya. Orang kata kan ada gitu rimada tu. Oh tak apa, percaya lagi macam dia tak ada kira banyak rimada anda. Tu orang panggil tak percaya lah tu. Caya pian lagi kata. Kata kata dia caya ada rima kali dia kacang ngang-ngang dia juga depan rima. Tak mungkin. Sebab itulah perangai caya itulah payahnya. Nak caya dengan pegangi lidah tu tak ada payah mana. Pegangi hati yang boleh mengkontrol perangai tu. Hak tu susah. Alhamdulillah min dalik. Mari kita tengok pula hak puak yang tiga barang kali nak kena dengan kita ni. Puak yang pertama ni kadang-kadang yang luh tu orang siapa puak yang tiga ni. Alhamdulillah min dalik. Iaitu lalai dengan hisab. Alhamdulillah min dalik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdasin illa istami'uh wahum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Suratul Haji ayat 1, 2, lepas tu masuk 3 sikit. Iqtaraba linnasi hisabuhum, maksudnya telah hampir datangnya bagi manusia hari perhitungan amal mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka dalam kelalaian lagi pula berpaling daripada. Berpaling di sini maksudnya berpaling dari akhirat. Duk ngadapi dunia mono-mono. Nah. Itu dikatakan mu'ridun. Yani mu'ridun anil dunia ilal mu'ridun anil akhirah bid dunia. Mu'ridun dengan dunia dari akhirat. Tak kira. Mu'ridun dari persiapan. Anit ta'ahubilil hisab. Wa amma ja'abihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mu'ridun dari dua. mu'ridun dari persiapan dan daripada ajaran Nabi, dan mu'ridun dari akhirat dengan gaduh dengan dunia penuh masa. Oleh itu kita cuba perhati gapo makna mu'ridun di sini. Mari kita pakat dengar ulama-ulama royak sikit. Sebelum ni kita dengar ulama royak, kita tengok dulu kata ayat ni dia khitab kepada manusia yang bersyirik kepada Allah Ta'ala. Kata Ibn Abbas, kata qilnya manusia semua, tak kira yang bersyirik tak bersyirik. Karena sikit sebanyak walau mukmin pun dia ada juga juzuk-juzuk lalai dia. Ghaflatin tu ada, tetapi mungkin mu'ridun tak banyak. Ya dua negatif tu. Negatif orang panggil benda tak molek. Ghaflatin sah tak molek. Lepas tu mu'ridun sah. Lalai serta paling paling wi piyah, wi belakang kepada Islam, wi belakang kepada akhirat, wi belakang kepada hari mahsyar. Sebab tu dia tambah lagi lek belakang dia katakan. Ayat tambah ada. Saya nak buat banyak-banyak tak teluh, ya tazkirah kita kecil ya. Wak sekelah itu ya tazkirah tu dah. Tazkirah ni ibarat kalau isi gak sekelah ya, bukan isi penuh dok. Kalau kita nak buat kitab penuh tu ya panggil ya, kena makan tepat tak ada dengan lapai muka seminggu. Kita nak uih hak ekspres ke demo. Sebab demo duduk dalam dunia ni ekspres. Demo duduk cepat. Terah demo lari dunia. Terus ngaji dah. Kita duduk dalam dunia ni musim sama cepat dengan musim tari. Sebab kita duduk musim lah tarinya. Terah lari. Lepas kita nak uih benar cepat. Seminggu ke seminggu tu hak lain-lain sama. Banyak lagi kita kena ngaji apa? Banyak lagi kena ngaji hadis Nabi SAW. Tak ada ni kita tak ada ngomong ni. Nak kita hatulah sama tak ada ngomong. Tak ada. Nah. Ma ya'tihim min zikrin. Tidaklah datang kepada mereka itu. Ini ayat yang kedua dah. Ini ayat pertama kan. Tidak datang kepada mereka itu daripada satu peringatan. Mir Rabbihim daripada Tuhan mereka itu. Muhdathin hak baru-baru. Ataupun sekali lepas sekali. Peringatan Allah tu. Tazkirah Allah Ta'ala tu. Zikrullah tu. Ataupun zikra. Wa zakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peringat teh hak mari dari Allah lepas sekali lepas pulak-pulak, lepas minggu-minggu, lepas hari-hari, lepas bulan-bulan. Itu dikatakan zikrin muhdatsin min rabbihim. Maknanya peringatan yang baru-baru daripada Tuhan mereka itu. Tak datang kepada mereka illa istama'u, kecuali mereka itu dengar. Dia dengar, ayat dia dengar. Tapi wahum yal'abun, dia duk main. Dengar bla-bla main, supaya budak-budak duk main bla-bla mau atau pergi mandi ke? Ha, tak apa, duk pergi mandi, nak pergi mandi. Mau duk rasa pergi mari, dia duk main nak ke bla-bla duk main tepung main ke apa? Wahum yal'abun. Itu. Ajaran Allah dia dengar, tapi dengar dalam keadaan main-main. Di kana tu? Tu nak pergi ngaji main-main. Ngaji main-main, ngaji pun main-main lah. Bukan banyak, bukan gapo dah. Nah, semua main-main. Tak ada sungguh, tak ada dalam ngaji nak isi akidah. Nak berasa lega masa dia, puas dia saja rumah pergi ngaji. Subhanallah. Masa banyaknya, leganya masa dia. Orang dia tak cukup masa dia, lega masa dia. Masa lebih ambil main ngaji ni, tak ada kata duk agak yang di semalam lagi main ngaji ini, tak. Yang di minggu lulu gitu agak nak main-main ni, tak. Puah dia saja mari ngaji main-main. Dengar pun main-main. Ambil buah peluk main-main. Main-main belakang. Lepas tu, hak rajin lagi, wa'amah main-main. Wa'amah main-main. Waliyazubillah min dalik. Waliyazubillah min dalik. Sengah-sengah tu, biasa nak kita tengok gapo dia gawe jadi. Masa banyaknya. Tak ada gaduhnya. Baru nak kita tengok ya baru. Tak tahu tak gapo. Orang ada berkaluk. Orang ada berkira tak ada masa nak royak ajaran Allah. Kita baru nak kita tengok baru. Tak tahu gapo. Seolah-olahnya bagi ajaran Allah ketakcik dah dalam otak dia, dalam perasaan dia, dalam amalan dia, dalam perangai dia tu penuh dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah dah. Pada kita tengok dia ada apa katik. Ini pesak. Waliyazubillah. Ada juga pesen pesat. Pesen itu pun ada juga. Subhanallah. Tak ertinya waliyazubillah. Tak sedarnya. Hatta tengok pada tak erti lagi waliyazubillah. Waliyazubillah minta. Sebab itulah pada minggu lalu kita ada penyakit yang besar sekali. Iaitu penyakit asasi pada manusia. Jahil dan lalai waliyazubillah. Lalai. Lalai ni orang lalai setengah daripada bucu nak lalainya. Lalai dengan hari kiamat. Bucu tu besar sekali dah lalai. Lalai dengan hisab. Lalai dengan perhitungan. Bucu ni besar. Allah kata, ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatin illa istama'u wahum ya'lamun. Hati dia lah nak zahir duk main-main. Zahir main. Sebab tu saya tu nak ada surat. Kau tak ada surat, kau main. Nuri ada surat boleh tengok. Ikat dia dari main sikit. Sengah-sengah tu mari. Oh, dah bucu benar. Main-main. Hujuh-hujuh itu. Tak sengah-sengah dekat. Waliyahzubillah. Main-main. Main-main-main. Jangan sama sekali. Jangan sama sekali kita ini main-main. Sungguh. Jangan sama sekali kita belah-belah. Panggil belah-belah nak pergi sana. Mari terengah tak. Waliyahzubillah. Sungguh. Saya lah kata kita ni tak ada masa dah. Kalau umur bayar puak ahli majlis ilmi ni duk main lagi tak ada masa dah nak sungguh. Nampaknya perik demo dalam keadaan main gitu dah nampaknya. Tak ada bersungguh lagi ni. Waliyazubillah min dalik. Pak kita biasanya dalam keadaan umur kita tidak pernah ditentukan oleh siapa. Kenapakah kita tu berani bermain-main dengan umur yang sangat mahal kepada kita. Dengan balasan yang sangat bersungguh pada kita. Sama ada balasan kena, we jadi molek. Maupun balasan jahat, hak tak kena kita tu. Sungguh balasan. Kenapa kita berani bermain-main dengan benda sungguh gini? Kita main buat Allah Ta'ala bersungguh. Kita bersungguh sama telah lah Allah Ta'ala bersungguh. Kita main pun rakyat atik tanda cara bersungguh. Kita bersungguh pun rakyat atik cara bersungguh. Kita khabar perakit hati tanda cara khabar. Kita tak khabar perakit hati ambil salah supaya kita khabar juga. Tak khabar dalam hati kata lalai. Bukan tak khabar dalam kata hati ilah-ilahkah tu tak. Tak khabar dari ilahkah sini pula dah. Waktu tu Allah Ta'ala tak kiyab dulu. Ninguhum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Hati dia tu lalai. Hati lalai. Waliyahzubillah. Jangan sama sekali hei ahli majlis ilmi kita lalai dalam ngaji. Jangan duk campur dengan benda tu benda ni. Kita masa banyak. Saya sengaja dah masa pagi tu wi demo 15 minit untuk demo mari ada hal gapo-gapo. Nah, lepas pula lepas mengaji boleh saya nak kerja lagi banyak benda kita nak kerja, kita kerja. Jangan kita kerja waktu duk mengaji kerana takut Allah Ta'ala. Masuk dalam ayat nombor 2 dalam suratul haji ni hati waliyazubillah. Wahum yal'abun bila-bila main. Lahiyatan qulubuhum. Hati dia tu lalai sama-sama. Hati dia di mana? Tua dia dalam majlis ilmi. Hati dia lalai perak. Waliyazubillah minta. Itu jangan sama sekali suratul anbiya. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Pakat klik baca lah surah anbiya. Surah sakut pak dengan apa dia? Sakut pak dengan masalah hak-hak. Ha kelalaian hari hisab kita. Ghaflah. Lalai sama sekali. Tak ingat sekabuk. Ni orang mukmin, orang musyrik. Sama orang musyrik dia tak ingat pelat. Orang mukmin dia tak ingat kadang-kadang ketika. Kau syaitan mari tipu dia jarang sekali. Itu dia tak ingat. Lepas tu bawa syaitan tu baik dia ingat kelip pula. Sebab itulah tazkirah terpenting. Salawat.